Taku bagaimana engkau apabila ada pemimpin-pemimpin yang memerintahkanmu atau yang memerintah mengakhirkan sholat dari waktunya, atau mereka mematikan sholat dari waktunya. Walau qultu fama ta'muruni, dia mengatakan, aku mengatakan, apa yang engkau perintahkan kepadaku? Qal salli sholata li waqtiha, tunaikalah solat pada waktunya. Wa in adraktaha ma'ahu fusalli, apabila engkau masih menjumpai solat itu bersama mereka, yakni kita menjumpai dia solat berjamaah, maka solatlah bersama mereka. Fa inna laka nafilatun, maka yang kedua ini nilainya bagimu adalah sunnat. Walam yadkur, atau ketambahan, ya, tambahan. Khalaf tidak menyebutkan an waqtiha. Hadis yang kedua, wa haddatsana Yahya bin Yahya qala akhbarana Ja'far bin Sulaiman an Abi Imran al-Jawni an Abdullah bin Samit an Abi Dzar qala li Rasulullah ya Abu Dzar innahu sayakunu ba'di umara'u yumituna as-salah fasalli as-salata liwaqtiha fa in sallaita liwaqtiha kanat laka nafilatan wa illa kunta qad ahrazta salatak. Dengan sanad kepada Abi Dzar, dia mengatakan, wahai Abi Dzar, sesungguhnya akan ada setelahku pemimpin-pemimpin yang mematikan solat. Maka solatlah pada waktunya. Apabila engkau telah mengerjakan solat waktunya, lakukan nafilatan bagimu adalah sebagai nafilah solat sunat. Wa illa kunta qad ahrasta salatak, kalau tidak engkau telah menjaga salatmu. Maksudnya begini, wa Abi Dzar, akan datang umara, pemimpin-pemimpin yang mereka mengakhirkan salat dari waktunya yang mukhtar, maka kerjakanlah di awal waktu. Apabila engkau telah mengerjakannya di awal waktu, lalu engkau kembali mengerjakannya bersama mereka di akhir waktu, maka yang engkau kerjakan bersama mereka itu adalah sebagai nilai solat sunat, dan engkau telah menjaga solatmu dengan solat di awal waktu. Kita lihat dari perkataan ulama, Imam Nawawi dia mengatakan, makna yamituna shalah, makna mematikan solat, akhirunaha, mereka akhirkan solat itu. Faja'alunaha kalma الميت الذي خرج روحه. Dia umpamakan solat itu dari dengan mayit yang keluar ruhnya, mayit. Begitu juga solat yang keluar dari waktunya. Wal muradu bi ta'khirnya an waqt, maksud dari mengakhirkan solat dari waktunya ay an waqtihal muhtar, dari waktu yang menjadi waktu pilihan. Waktu pilihan itu dari mana dia? Depan boleh, tengah, akhir boleh. Kalau sholat zuhur waktunya semua satu, artinya waktu semuanya adalah waktu mukhtar. Tapi sholat asar dan sholat isya ada waktu mukhtar, waktu pilihan. Ya. Ada waktu, di awal waktu, ada waktu mukhtar. Boleh kita menunaikannya tanpa karahah, tanpa dibenci. Ada waktunya, boleh mengerjakan, tapi ma'al karahah. Karena waktu asar itu habisnya berakhirnya dengan tenggelam matahari. Tapi di dalam tenggang waktu, mulai dari masuknya asar ke tenggelam matahari, itu ada penilaian waktu-waktu. Ada waktu awal waktu, ada waktu mukhtar, ada waktu darurat. Begitu dengan sholat isya. Sholat isya, waktunya kapan mulai? Dengan syafak merah hilang. Masuklah waktu isya. Sampai ke pertengahan malam. Itu adalah waktu mukhtar. Ketika diakhirkan di luar dari waktu tadi, maka itu waktu di luar dari waktu mukhtar. Ya, nah jadi maksud dari mengakhirkan dari waktu sholat, maksudnya waktu sholat yang mukhtar. La an jami' waqtiha, bukan keluar dari seluruh waktunya. Sholat zuhur dikerjakan waktu asar, sholat asar dikerjakan di waktu maghrib, bukan begitu. Tapi melambat-lambatkannya dari waktu mukhtar, pilihan. Karena al-maqul an al-umara mutaqaddimin wal mutaakhirin innama huwa ta'khiru an waqti al-muqtar, yang dinukilkan dari pemimpin-pemimpin orang-orang terdahulu dan belakangan bahwa mengakhirkan itu maksudnya adalah mengakhirkan dari waktu muqtar. Ya, walam yu'marha ahadun minhum an jami' waqtiha, tidak ada seorang pun dari mereka untuk mengeluarkan dari seluruh waktu. Wajaba hamlu hadzal akhbar ala ma wal waqi', maka wajib kita memahami berita-berita ini sesuai dengan realita yang ada, kebiasaan yang ada. Baik, wa fi hadzal hadis, dalam hadis ini al-hathu ala salati awwal al waqt, dorongan untuk mengerjakan salat di awal waktu, kandungan yang ada pada hadis ini. Begitu juga wafihi, dalam kandungan hadis ini, annal imam idza akharaha an waqti shalah an waqtiha, apabila imam mengakhirkan salat itu dari waktunya, dari awal waktunya, mustahabbu lil ma'mum an yusalliya, dianjurkan bagi orang makmum untuk salat duluan. Fi awal waqti munfaridan, di awal waktu salat sendirian. Tsumma yusalliha ma'al imam, kemudian dikerjakan bersama imam. Berarti dia mengerjakan dua kali. Fa yajma' fadilatay awal waqti wal jama'ah, maka digabungkanlah, mendapatkan dua keutamaan, keutamaan di awal waktu dan keutamaan salat berjamaah bersama imam. Kalau arah al-iqtisar ala ihdahuma, kalau seandainya dia menginginkan untuk melakukan salah satu di antaranya. Kalau tadi kan dua, salat sendirian kemudian berjamaah. Kalau ingin satu di antara duanya, fal afdal iqtisar ala fi'liha munfaridan fi awal waqti am iqtisar ala fi'liha jama'atan fi aw fi akhir waqti. Kalau seandainya diambil salah satunya, mana yang lebih afdal? Salat di awal waktu atau salat bersama pemimpin. Fi khilafun masyhurul ashabina, ada terjadi perbedaan pandangan ulama dalam masalah ini menurut Syafi'i. Wa ikhtalafu fi rajih, mereka berselisih dalam masalah yang rajih. Waqad awdahtuhu fi bab at-tayammum min syarh al-madhhab, aku telah jelaskan pada pembahasan tayammum di kitab syarh al-madhhab. Wal mukhtar al-istihbab al-ihtihbab al-intidhar in lam yafshul ta'khir. Yang dari pendapat yang berselisih yang menjadi pilihan itu adalah anjuran untuk menunggu bersama imam jika seandainya pengakhirannya tidak terlalu jauh. Wa fihi al-hattu 'ala muwafaqatul umara fi ghairi ma'siyah. Dalam hadis ini dorongan untuk selalu seide dengan pemimpin bukan dalam maksiat kepada Allah. Baik, la'alla tatafarraqul kalimah, agar persatuan umat ini tidak berpecah belah. Wa taqul fitnah, sehingga terjadilah fitnah. Oleh ada qala fi riwayatul ukhra inna khalili awsani an asma' wa ati' fa in kana 'abdan mujda' al-atraf. Sesungguhnya khalilku, yakni kekasihku, awsani, yakni maksudnya itulah Rasulullah, mewasiatkanku untuk aku mendengar, tunduk dan patuh kepada siapa? Kepada pemimpin. Wa in kana 'abdan mujda' al-atraf, walaupun dia itu adalah seorang hamba yang hidungnya ini terpotong. Artinya statusnya budak yang tidak pantas untuk dipilih menjadi seorang khalifah, pemimpin. Karena budak adalah milik tuannya. Maka tidak sah untuk dijadikan sebagai kriteria khalifah yang akan memimpin yang dipilih. Akan tetapi kalau seandainya muda ini sepakat sama-sama muda semua untuk memberontak kepada pemimpin, akhirnya dia kuasai kepemimpinan itu, maka bagi kita harus tunduk dan patuh. Apa tujuan dan maksud dari tunduk dan patuh ini? Terjaganya darah. Terjaganya darah dari pertumpahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga negara kita dari persengketaan, pertempuran antara sesama muslim, antara sesama warga Indonesia. Berdoa kepada Allah agar Allah berikan yang terbaik untuk umat ini, untuk bangsa ini. Kita sedang dalam Ramadan, doa kita, doa orang yang puasa dikabulkan, doa ketika berpuasa dikabulkan. Doakan yang terbaik. Allahumma walli alaina khiyarana, ya Allah, jadikanlah pemimpin kami ini adalah orang yang terbaik dari kami. Kita tidak tahu siapa yang terbaik. Doakan agar darah umat Islam terjaga dari pertumpahan. Karena kita lihat di beberapa di negara lain sedang terjadi kekacauan. Ya. Dan mudah-mudahan tidak ada yang terjadi, karena ada orang mengatakan ini bisa berpotensi untuk kekacauan dengan kondisi politik yang mengkhawatirkan. Maka doakan kalau seandainya ya abdan, seorang hamba yang cacat lagi, ya, hidungnya terpotong atau terpotong atraf. Atraf itu ujung-ujung tangannya cacat berarti. Sebenarnya pemimpin itu enggak boleh cacat. Karena pemimpin itu simbol di sebuah negara. Dialah komen terhadap negara itu. Kalau potongannya buruk, ya, cacat, dia akan menjadi penilaian cacat terhadap negara. Ini kenapa nih cacat? Kok enggak ada lagi yang lain? Ya maka enggak boleh ya menjadi buta untuk jadi pemimpin, atau yang stroke jadi pemimpin, atau yang lain cacat lah, enggak boleh. Kalau misalnya terjadi jihad, bagaimana dia pun jadi pemimpin jihad? Ya. Kalau terjadi hal-hal yang lain yang harus memprotes ke negara lain, bagaimana dia akan bersikap kalau seandainya dia harus dijaga, harus dipelihara? Akan tetapi kalau seandainya itu terjadi, ya, dan kondisi negara itu sudah nyaman dikuasainya, maka wajib kita untuk mentaatinya. Seperti yang terjadi misalkan di Mesir, terjadi kuduta, apa, terjadi kudeta, Sisi mengkudeta Mursi. Mursi adalah pemimpin yang sah secara konstitusi, lalu dikudeta oleh militer. Menurut hadis, kalau seandainya dia sudah memegang tampuk pemerintahan, wajib ditaati. Walaupun secara kedudukannya tidak secara demokratis, maka harus kita taati. Karena tujuan tadi apa? Menjaga pertumpahan darah. Berapa umat Islam, malah orang-orang yang terbaik, saya dikatakan orang-orang yang mutadayyin, orang-orang yang multazim, sedang sholat diberendel dengan senapang, sedang sholat Jumat juga banyak mati, sedang muncul di jalan beramai-ramai demonstrasi diberenda dengan peluru, ya, akhirnya jatuh berguguran. Dan di sini Nabi SAW memerintahkan, alaikum bisam'ati wat-ta'ah, kalian harus dengar dan harus taat. Wa in ta'ammara 'alaykum 'abdun habasyi, walaupun yang memimpin kalian itu adalah seorang budak dari Habasyah. Ya. Karena tujuan tadi adalah bagaimana terjaga darahnya kaum muslimin. Baik. Wa fihi, di dalam hadis, di dalam pembahasan hadis ini juga, anna salata allati yusalliha marratayn, sholat yang dikerjakan dua kali, takunul ula faridah, maka sholat yang pertama dikerjakan itu adalah menunaikan sholat wajib. Wasaniyah, yang kedua adalah naflan, adalah sunat. Sebagaimana Mu'al, dia sholat berjamaah bersama Nabi, sholat isya, kemudian dia ulang lagi sholat menjadi imam untuk kaumnya, maka dia mengerjakan sholat sunat. Sholat isya juga dia kerjakan, dia ulangi. Tapi nilai bagi dia adalah sunat, karena dia mengimami masyarakatnya. Di sini juga menunjukkan kepada kita bahwa tidak disyaratkan sholat berjamaah itu sinkronisasi niat antara imam dengan tidak syarat. Boleh berbeda. Imam sunat, makmum wajib. Atau imam wajib, makmum sunat. Dan itu terjadi pada zaman Nabi. Wahada hadis sharihun fi dalik. Hadis ini ya sangat nyata dalam hal itu. Bahwa solat yang pertama dikerjakannya di awal waktu itu adalah fardu. Kemudian dia dapatkan imam masih mengerjakan solat di akhir waktu. Lalu dia kerjakan juga. Dia dapatkan pahala sunat pada waktu yang kedua. Qadja tasrih fi ghair hadha hadis aidan. Selain dari hadis ini juga ada pernyataan yang nyata. Waqtalaf al-ulama fi hadil mas'ala. Terjadi perbedaan pandang ulama dalam masalah ini. Wa fi madhabina fima fiha arba'atu aqwal. Di dalam mazhab kita, kata Imam Nawawi, mazhab Syafi'iyah, ada empat pendapat. As-sahih anna al-fadhl hiya al-ula lil hadis. Yang benar itu adalah solat fardu adalah solat yang pertama dikerjakan berdasarkan hadis. Wa lianna al-khitab saqata biha, karena perintah itu jatuh dengan solat tadi. Wasani annal fardha akmaluhuma wasalis kilahuma fardun. Kemudian ada mendapat mengatakan solat fardu itu adalah solat yang dikerjakan yang paling sempurna. Apabila yang kedua sempurna, itulah yang fardu. Kalau seandainya yang pertama adalah sempurna, itulah yang fardu. Ya. Yang ketiga, kilahuma fardu. Pendapat yang ketiga, kedua-duanya, yang pertama dan terakhir itu ada solat fardu. Yang keempat, al-fardu ihdahuma alal ibham. Yahtasibullah bi'ayyatihima sya'a. Al-fardu adalah salah satu di antaranya, tanpa disebutkan yang pertama atau yang kedua. Pokoknya satu di antara dua itu adalah fardu. Maka kita berharap kepada Allah, mana di antara keduanya sesuai yang diinginkan oleh Allah. Ya. Di dalam hadis ini, la ba'sa bi'iadati subhi wal asri wal maghribi. Tidak mengapa mengulangi solat subuh, solat asar, dan maghrib. Kebaqi salawat seperti solat-solat yang lain. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam atlaqal amra bi'adati shalah. Karena Nabi yakni memberikan perintah secara umum untuk mengulangi solat. Wa lam yufarriq baina shalatin wa shalatin, tidak dibedakan antara solat ini dan solat itu. Wa hadha huwa sahih madhhabina, ini adalah pendapat yang terkuat dan yang sahih dalam mazhab Syafi'i. Wala nawajun akhar la yu'idu shalah wal 'ashra. Tidak ada pendapat yang keempat, yaitu tidak mengulangi salat subuh dan salat asar. Li'anna thaniyan nafal wala tanaffala ba'daha. Karena yang kedua adalah salat sunat. Setelah asar dan salat subuh tidak ada salat sunat. Maka enggak boleh diulangi yang kedua kali. Wala taqtu ba'dahuma, ya, tidak bisa dipindahkan kepada salat yang lain. Wa wajhu annahu la yu'idu maghrib, dari sisi bahwasanya dia tidak mengulangi salat maghrib. Li'alla tasiru syaf'an wa huwa dha'if, agar tidak menjadi ya menjadi salat maghrib jumlahnya genap 3 tambah 3 Jadi 6. Ya, sementara sholat maghrib itu ganjil. Akan tapi, wahu dhaif, pendapat ini adalah lemah. Ayo kita rasa untuk pengertian dalam pembahasan ini kita cukup dulu. Nanti insya Allah akan sambung dalam membaca hadis yang berikutnya. Ada yang mau bertanya? Baik, taktafi bihada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.